Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir pada bab ataf, ya, babul atfi, bab ataf. Kemarin sudah disebutkan huruf-huruf ataf ada 10, kemudian sudah dijelaskan salah satunya yang merupakan induk dalam bab ini, yaitu waw. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan huruf ataf yang kedua yang disebutkan oleh muallif, wal fa'u, yakni al fa, huruf fa. Taqulu, engkau katakan misalnya, qadima zaidun fa amrun, Zaid datang lalu Amr. Ya. Zaid datang lalu Amr. Maksudnya lalu Amr datang. Hiya atifatun. Dia, fa ini adalah atifah. Jadi atifah, ya, semakna dengan huruf ataf. Artinya sesuatu yang mengatafkan. Ini. Lakinnaha tufidu tartiba. Akan tetapi fa ini memberikan faedah, memberikan makna tertib, ya, menunjukkan urutan. Idza afwan, iz innas sami'a, idza sami'a qadima zaidun fa amrun, ketika pendengar itu mendengarkan kalimat ini, qadima zaidun fa amrun, arafa, maka dia sang pendengar tadi mengetahui, anna amrun ba'da zaidin, bahwasanya Amr itu sesudah Zaid. Amr datangnya sesudah Zaid. Jadi urutan. Tadi dikatakan qadima Zaidun fa Amrun. Jadi yang datang Zaid terlebih dahulu. Kemudian sesudah itu barulah Amr yang datang. Ya, ini ditunjukkan dengan huruf fa tersebut. Jadi fa atifah atau huruf ataf dan menunjukkan urutan. Ya, dari contoh tadi, Zaid datang terlebih dahulu, lalu kemudian Amr datang berikutnya. Ini. Jadi yang mendengar ini faham, mengetahui makna demikian ini. Kalau yang wawu kemarin, wawu tidak menunjukkan urutan, hanya sekedar menunjukkan bersama-sama, atau melakukan amalan, melakukan perbuatan yang sama, itu wawu. Tapi kalau fa, selain menunjukkan makna bersamaan atau makna yang sama dalam amalannya, juga menunjukkan urutan. Ya, ini. Yang berikutnya, ya, ini penjelasan asy-syekh untuk fa. Sementara ini dulu, karena terkait dengan sesudahnya. Yaitu huruf ataf yang ketiga yang disebutkan oleh muallif, yakni summa. Taqulu, engkau katakan contohnya, qadima zaidun summa amrun, Zaid datang lalu atau kemudian Amr. Maknanya, maksudnya kemudian Amr datang. Jadi hampir sama dengan fa tadi. Afadat al-atfa wa tartiba. Jadi summa ini memberikan faedah, memberikan makna ataf dan tertib. Jadi ataf menghubungkan yang sesudah summa dengan yang sebelumnya, kemudian tertib menunjukkan urutan. Jadi yang melakukan perbuatan datang, yang melakukan perbuatan qudum atau qadima, yakni Zaid terlebih dahulu, baru kemudian Amr yang melakukan perbuatan qadima tersebut. Seperti fa tadi, ya. Jadi amran, amr itu datangnya sesudah Zaid. Sama dengan fa tadi. Lakin at-tartiba, di sini dijelaskan perbedaannya. Akan tetapi at-tartiba fi thumma laisa kat-tartibi fil fa'i. Tartib urutan dalam thumma itu tidak sebagaimana urutan dalam fa. At-tartibu fil fa'i, tartib urutan dalam fa, yadullu ala ta'qibi, menunjukkan pada sesuatu yang dekat. Ta'qib di sini maknanya seketika atau berikutnya, atau jarak yang relatif dekat, atau secara langsung. Jadi urutan secara langsung, seketika itu juga, habis ini langsung ini, itu ta'qib. Atau tadi kalau dari sisi jarak ya relatif yang dekat, ini itu fa. Jadi tartib ala ta'qib. Wa fi thumma, adapun dalam thumma, yadullu ala tarakhi, menunjukkan makna urutan yang at-tarakhi, yang longgar. At-tarakhi makna asalnya longgar, maksudnya apa? Relatif panjang, relatif jaraknya lebih lama atau lebih panjang. Jadi tidak langsung, tidak habis ini langsung datang ini, begitu Zaid datang kemudian langsung Amr, tidak demikian. Ini dijelaskan dari contoh tadi. Walihada idza qulta qadima zaidun fa amrun, oleh karena ini jika engkau mengatakan qadima zaidun fa amrun dengan fa, maknaha anna quduma amrin faura qudumi zaidin, bahwasanya kedatangan Amr itu langsung atau segera sesudah kedatangan Zaid. Jadi misalnya Zaid datang pada jam 10, maka Amr datang 10, mungkin lebih 1-2 menit atau sekitar 5 menit. Jadi relatif cepat, ya, segera, seketika. Ini jarak waktu yang relatif pendek. Ini makna dari huruf fa tersebut. Ya. Lakin, akan tetapi jika kalimatnya qadima zaidun thumma amrun dengan menggunakan thumma, yadullu ala anna quduma amrin kana mutaakhiran an qudumi zaidin, menunjukkan bahwasanya kedatangan Amr itu terakhir atau agak lama ya dari kedatangan Zaid. Mutaakhiran, jadi datangnya terakhir atau waktu yang relatif lama, yang longgar. Jadi misalkan tadi Zaid datang jam 10, mungkin Amr datangnya jam 11, jam 12. Ya. Jadi waktunya longgar, waktunya agak terlambat, ya, agak lambat. Ini perbedaan antara fa dengan thumma. Jadi sama-sama huruf ataf dan juga menunjukkan tertib. Tapi kalau fa, ya, tadi menunjukkan ta'qib, ya, yang secara langsung atau segera. Adapun thumma, ini menunjukkan tarakhi, waktu yang longgar. Ini. Kemudian dijelaskan berikutnya oleh Syekh, wa tartibu fil fa'i wa ta'qibu bi hasabi ma taqtadhihil halu. Urutan dalam fa dan juga ta'qib, jadi fa tadi menunjukkan faedah tartib dan ta'qib, ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh keadaan itu, sesuai dengan konteks atau keadaannya. Jadi urutan dan juga ta'qib tadi ya, segera atau seketika atau langsung ya, dari ini langsung itu misalnya, itu sesuai dengan kadar keadaannya. Ya. Fa fi qawlihi ta'ala, maka dalam ucapan Allah Ta'ala, dalam perkataan Allah Ta'ala di surah Al-Hajj, alam tara annallaha anzala minas samai ma'a fatusbihul ardu mukhbarah. Tidakkah engkau melihat, ya, alam tara, tidakkah engkau melihat annallaha anzala minas samai ma'a, bahwasanya Allah menurunkan dari langit air, Allah menurunkan air, air hujan dari langit. Fatusbihul ardu mukhbarah, maka bumi itu kemudian menjadi menghijau, ya, mukhbarah menjadi hijau. Ya. Ini. Di sini menggunakan fa ya, fatus bihul ardu mukhbarrah. Ini. Sobahul ardi mukhbarratan, bumi itu menjadi hijau, lam yakun fawra nuzulil matari, tidak seketika ketika hujan itu turun, sesudah hujan itu turun. Ya. Maksudnya apa? Misalkan hujan turun ya, seketika juga kemudian bumi langsung hijau. Kan tidak. Hujan turun, begitu reda, buminya langsung menghijau. Dalam artian langsung tumbuh tanaman dan macam-macamnya. Kan tidak demikian. Ya. Lakinnal ma'na annahu lam yata'akhar anil waqtil mu'tadi. Akan tetapi maknanya adalah bahwasannya kejadian itu, bumi menjadi hijau, itu tidak tidak lambat, artinya tidak terlalu lama dari waktu yang biasanya. Ya, al-waqtil mu'tad, mu'tad itu yang kebiasaannya. Jadi katakanlah satu tanaman tumbuhnya secara normal atau kebiasaan, ya mungkin apa kalau padi misalkan apa 4 bulan, ya mungkin sekitar itu, kalau itu tanamannya padi 4 bulan tumbuh menghijau, atau tanaman yang lain juga sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jadi sesuai dengan waktu yang memang itu menjadi ukurannya, ukuran kebiasaannya. Jadi bukan kemudian tadi hujan reda langsung hijau semuanya, tumbuh langsung tumbuh tanaman semuanya menghijau, tidak demikian. Tapi sesuai dengan kadar waktunya yang sudah terbiasa terjadi. Ini. Yang jelas tidak kemudian itu waktu yang lama. Ya, tidak kemudian sampai apa? Sekian tahun, sekian lama, tidak. Tapi sesuai dengan waktu yang biasanya itu tadi dibutuhkan untuk tumbuh dari bijian mungkin sampai ke daun menghijau itu ya. Contoh yang lain, wa taqulu, engkau katakan, tazawwaja Zaidun fa wulida lahu. Zaid menikah lalu dia dikaruniai anak. Dengan fa, fa wulida lahu. Ini maknanya dikaruniai anak. Wulida lahu fi tilkal lailati allati tazawwaja fiha. Apakah kemudian Zaid itu dikaruniai anak pada malam itu juga yang dia itu menikah? La, tidak. Ini ukuran normal ya, bukan karena sebab yang rusak, bukan, tapi secara normal, secara umum. Ya, menikah hari itu juga, kemudian malamnya langsung dapat anak, lahir anak? Kan tidak. Ya, padahal di sini menggunakan fa. Ya, menggunakan fa. Tadi dijelaskan fa taqib, seketika atau langsung atau segera. Tapi kemudian apakah kemudian difahami semacam itu? Tidak. Mata, kapan? Kapan Z itu dikaruniai anak sesudah dia menikah? Ba'da tis'ati ashhurin, sesudah 9 bulan. Kenapa dikatakan 9 bulan? Karena secara umum waktu yang dibutuhkan dari awal sampai kemudian lahir seorang bayi itu 9 bulan. Ya, waktu secara umum ya. Ini 9 bulan yang dibutuhkan. Sehingga tadi 9 bulan setelah menikah kemudian Z mempunyai anak. Ini maksudnya demikian. Ya, jadi lakinnal ma'na annahu lam tata'akhkhar al-wiladatu anil waqtil mu'tadi. Maknanya adalah tidak lewat ya, artinya kelahiran itu tidak lewat dari waktu yang kebiasaan. Waktu biasanya yang dibutuhkan ya, tadi untuk mengandung dan melahirkan 9 bulan, sehingga yang dibutuhkan itu 9 bulan, maka Zaid dikaruniai anak juga dalam waktu 9 bulan sejak dia menikah. Ini menggunakan fa. Tapi kalau menggunakan tsumma, maknanya apa? Ya, dia baru dikaruniai anak mungkin setelah sekian tahun. Ya, 2, 3 atau lebih, ya. Sekian lama, sekian tahun. Artinya lebih dari waktu yang biasanya dibutuhkan untuk mengandung dan melahirkan tadi, lebih dari 9 bulan. Ini maknanya demikian. Jadi fattaqibu fi kulli syai'in bihasabihi. Taqib pada segala sesuatu itu pada ukurannya. Jadi tidak kemudian difahami seketika itu juga. Tidak, tapi sesuai dengan ukurannya. Kalau memang dari siyaqul kalam, dari kaitannya makna itu memang seketika bisa, ya sudah, makna itu. Ya, seperti tadi, qadima Zaidun fa'amrun. Zaid datang, kemudian selang beberapa detik, beberapa menit, Amr datang. Bisa demikian. Tapi kalau terkait dengan tadi menikah kemudian langsung punya anak, atau tadi Allah menurunkan hujan kemudian tumbuh-tumbuhan, itu butuh waktu yang lazimnya dibutuhkan. Ini ya. Jadi disesuaikan dengan ukurannya. Baik. Ini tentang fa tadi. Baik. Adapun summa tadi lebih lama dari itu. Melebihi dari waktu yang kebiasaan. Itu summa ini. Ini huruf ataf yang kedua dan juga yang ketiga, fa dan summa. Kemudian yang berikutnya, huruf ataf yang keempat, yakni au. Au min hurufil atfi. Au ini termasuk dari huruf-huruf ataf. Taqulu, kau katakan misalnya, akrim Zaidan au Amron. Ya, muliakanlah Zaid atau Amr. Ya, au di sini huruf ataf. Ya, maka ya antara au, antara sebelum au dengan sesudah au sama i'rabnya, Zaidan mansub, Amron juga mansub. Ya. Yang tadi yang sebelumnya yang fa dan thumma juga demikian ya. Kalau diperhatikan qadima Zaidun fa Amrun. Qadima Zaidun thumma Amrun. Sebelum fa maupun sebelum thumma itu marfo dalam contoh tadi, maka sesudahnya juga marfo. Jadi mengikuti ya. Ini. Tidak dijelaskan oleh Asy-Syaikh tentang i'rabnya, tapi dari contoh yang ada itu sudah menunjukkan ya, bahwasanya yang sesudah huruf ataf itu mengikuti yang sebelum huruf ataf. Ini. Kita lanjutkan kembali ke au ini tadi. Jadi au termasuk huruf ataf. Wafil Qur'ani kathirun, dan dalam Al-Quran itu banyak. Contoh dalam Al-Quran itu amat banyak. Contoh salah satunya di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-89. Fa kaffaratuhu it'amu asyrati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabatin. Maka kafarahnya, kafarah sumpah. Kafarah bukan sumpah ya. Nanti dalam kaitannya apa ini bisa dipuji. Jadi kafarahnya it'amu asyrati masakina, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tud'imuna ahlikum. Dari tengah-tengah ya, awsat tengah-tengah, apa yang kalian berikan makan pada keluarga kalian, yang biasanya kalian berikan makan pada keluarga kalian, apa ukuran ataupun porsi yang tengah-tengah, tidak terlalu apa mewah juga tidak terlalu rendah makanannya, baik dari sifatnya, takarannya dan semacamnya. Jadi tengah-tengahnya yang biasanya ya, yang biasanya kalian makan, kalian berikan makan pada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka pada 10 orang miskin tadi. Ini juga ya, wallahu alam, nanti bisa dilihat di tafsirnya ya. Kemudian yang berikutnya au tahrir raqabatin, atau membebaskan seorang budak. Ini. Fa au au idzan min hurufil atfi. Au itu termasuk huruf ataf. Ya, dari ayat tadi ya, au kiswatuhum. Jadi au di sini ataf, huruf ataf, kemudian kiswatuhum marfo, ini diatafkan pada it'amu. Ya, it'amu asyrati masakina, pada lafaz it'amu. It'amu itu marfo dengan dhammah, kemudian au atafnya, kemudian isim sesudah au yaitu kiswatu itu marfo. Itu yang diatafkan ya, kiswatu marfu' dengan dhamma. Demikian pula dengan au tahriru raqabatin. Tahriru ini marfu' diatafkan dengan au ya, ma'tuf alaihnya pada it'amu tadi, sama ya. It'amu ini. Jadi memberi makan, memberi pakaian atau membebaskan budak. Gitu. Lakin ma ma'naha, akan tetapi apa maknanya, apa makna dari au ini? Laha ma'anin. Ya. Au ini mempunyai beberapa makna. Minha, di antara makna au yakni asyakku wat takhyiru wal ibahatu, yaitu syak, keraguan-keraguan, takhyir, pilihan atau memilih, wa ibahah, ibah itu kebolehan atau mubah, boleh. Ya. Jadi ini di antara makna dari au. Asyakku minal mutakallimi. Syak, makna au, syak minal mutakallimi, ini dari sisi mutakallim, dari orang yang berbicara. Ya. Wat takhyiru bi'tibaril mukhatabi. Adapun takhyir ini dengan pertimbangan mukhatab, dengan keadaan mukhatabnya. Diserahkan pada mukhatabnya. Wal ibahatu bi'tibaril mukhatabi aidan. Ibahah ini juga disesuaikan dengan mukhatabnya. Ini. Jadi dari beberapa makna au tadi berbeda dari sisi keadaannya. Kalau syak itu dari mutakallim, kemudian takhyir dan juga ibahah itu pada mukhatabnya. Ya. Dan insyaallah penjelasan lebih lanjut nanti dilanjutkan pada salat ya. Alafu minkum, ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan tadi pada huruf ataf yang keempat yakni au. Jadi makna dari au di antaranya adalah asyak, kemudian at-takhyir dan al-ibahah. Untuk asyak itu asalnya dari mutakallim, dari pembicara. Kemudian at-takhyir itu sesuai dengan keadaan mukhatabnya. Dan al-ibahah juga demikian, sesuai dengan mukhatabnya. Dijelaskan oleh Syekh di sini, fa idza kunta la tadri, jika engkau tidak mengetahui, ya, tidak yakin mengetahui sesuatu, fakulta, maka engkau akan mengatakan qadima zaidun au amrun, ya, zaid atau amr itu datang. Syakun ini keraguan, ya, ragu-ragu. Jadi yang datang apakah zaid ataukah amr, masih ragu-ragu. Ini dari mutakallim, dari orang yang mengucapkan kalimat ini. Jadi yang ragu-ragu, yang merasa ragu-ragu itu yang mengucapkan kalimat ini. Sehingga tadi dikatakan minal mutakallimi, dari mutakallim. Ini. Jadi bukan yang bersangkutan, bukan yang datang tadi, bukan Zaid ataukah bukan Amr, dan juga bukan yang diajak bicara, tapi yang ragu-ragu adalah yang berbicara. Ini. Wa katsiran ma yaridu fil hadisi, dan banyak yang disebutkan dalam hadis, au yuqalu atau dikatakan dalam hadis, syakkun minar rawi, keraguan dari rawi, dari periwayat hadis tersebut. Keraguan dari sang rawinya, dari yang meriwayatkan hadis tersebut. Mithlu, contoh qaulihi fil hadisi, yakni ucapan rawi dalam sebuah hadis, haina nazala qauluhu ta'ala, ketika firman Allah Ta'ala itu turun, ya, di surah Al-An'am ayat yang ke-65, qul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. Katakanlah dialah Allah yang mampu, yang maha kuasa untuk mengutus pada kalian azab, ya, mengirimkan kepada kalian azab dari atas, dari arah atas kalian atau dari bawah kalian, dari arah bawah kaki-kaki kalian, au yalbisakum syi'a, atau mencampurkan kalian, mencampur adukan kalian, syi'an dalam keadaan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Nanti bisa dibuka surah Al-An'am tadi ya. Baik, terjemahnya di sana ada. Baik. Dari ayat ini, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi tsalitsati, pada bagian yang ketiga, ya, yakni au yalbisakum syi'a tadi, hadhihi ahwanu, au hadha aisaru, ini ahwan, lebih mudah, lebih gampang, au hadha aisaru, atau ini lebih mudah, lebih gampang, ya, jadi maknanya sama, ahwanu atau aisaru, ini maknanya sama. Jadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini, hadhihi ahwanu au hadhihi aisaru. Ini riwayatnya, rawahul Bukhari, Kitab Tafsir Al-Qur'ani, Kitab Tafsir Al-Qur'an, babu qawlihi qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum. Bab firman Allah taala ini. Baik. Nomor hadisnya 4628 ya. Baik. Nah, tadi ucapan Nabi yang disebutkan dalam riwayat ini ya, hadhihi ahwanu au hadha aisaru, au huna syakkun minar rawi, au dalam riwayat ini adalah syak dari rawinya, dari yang meriwayatkan hadis ini. Jadi bukan an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang ragu-ragu. Beliau tidak ragu-ragu, hadhihi ahwanu au hadhihi aisaru, ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini dari sang rawinya, dari yang meriwayatkan hadis ini. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yaqula aisaru au ahwanu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengucapkan aisaru au aisaru au ahwanu. Jadi beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin ragu-ragu dalam ucapan beliau. Artinya beliau jelas, misalnya beliau jelas mengucapkan hadza aisaru, atau beliau jelas mengucapkan hadza hadhihi ahwanu. Ini jadi yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Lakinna rawiya syakka, akan tetapi rawinya yang meriwayatkan hadis ini syakka, dia ragu-ragu, hal qala, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan aisaru au ahwanu, ataukah ahwanu. Jadi rawinya yang ragu-ragu. Jadi rawi ragu-ragu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa ya? Ahwanu ataukah aisaru. Ini keraguan dari rawinya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi berbeda ya ini. Jadi banyak yang demikian didapati dalam hadis. Tetapi itu tadi, ketika ada syak dalam hadis, dalam riwayat hadis semacam ini, maka yang syak itu adalah dari rawinya. Ini. Yang berikutnya, at-takhyiru. Makna au yang berikutnya adalah takhyir. Ya, yakni menunjukkan pilihan. Contoh dalam ayat ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-89, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabatin. Au hadhihi litakhyiri. Au di sini dalam ayat ini litakhyir, untuk menunjukkan makna takhyir, yaitu memilih. Yakni makna takhyir apa? Yakni la tajma'u bainahuma, engkau tidak mengumpulkan antara keduanya. Jadi makna takhyir, engkau tidak bisa mengumpulkan di antara keduanya, mengumpulkan bersama-sama antara keduanya. Ini tidak bisa. Khudh hadha au hadha, ambil yang ini atau yang ini. Pilih salah satu. Tidak boleh dua-duanya, harus salah satu, yang ini atau yang ini. Itu takhir. Jadi tidak boleh dua-duanya, harus salah satu. Ambil salah satu, yang satu tinggalkan. Itu takhir ya. Contoh dalam kalimat tazawwaj hindan au ukhtaha. nikahilah Hindun atau saudarinya. Apa ini au di sini? Takhyirun, ini takhyir. Ya, ini takhyir, makna takhyir. Yakni takhayyar masyita. Pilihlah sesuai yang kau kehendaki. Amma an tajma'a bainahuma fala yumkinu. Adapun untuk mengumpulkan keduanya tidak mungkin. Secara syar'i tidak boleh mengumpulkan dua saudari untuk diperistri, dinikahi bersama-sama dalam satu waktu. Tidak boleh. Maka kamu harus memilih sesuai yang kau maui, sesuai yang engkau kehendaki, salah satu dari keduanya tadi, apakah Hindun ataukah saudarinya. Salah satu, tidak boleh dua-duanya. Nah, ini makna takhyir, demikian ya. Ini disebutkan contoh yang terakhir supaya lebih jelas bahwasanya makna takhyir itu harus salah satu. Ini tidak boleh mengumpulkan dua-duanya. Kemudian yang makna berikutnya al-ibahatu, ibahah. Contoh, antaqula, engkau mengatakan kul fulan au asalan, makanlah kacang atau madu. Hadza lil ibahati, ini untuk ibahah, ini makna ibahah. Au di sini maknanya ibahah. Ya. Apa maknanya? Ya, engkau bisa makan kacang, hanya kacang saja, atau engkau bisa makan madu, hanya madu saja, atau engkau bisa mengumpulkan kedua-duanya, makan kacang sekaligus juga makan madu atau minum ya. Ini. Itu ibahah. Jadi boleh salah satu, boleh semuanya, boleh dua-duanya atau semuanya. Ini ibahah. Ya. Yaqulul ulama'u, para ulama mengatakan, al-farqu bainal ibahati wa takhyiri, perbedaan antara ibahah dan takhyir, annahu, yakni, in jazal jam'u bainahuma, fahuwa lil ibahati. Jika boleh mengumpulkan keduanya, maka itu ibahah. Wa illam yajuz al-jam'u fahuwa lit takhyiri. Dan jika tidak boleh mengumpulkan keduanya, maka itu takhyir. Ini perbedaan antara ibahah dan takhyir. Kalau boleh tadi mengumpulkan keduanya, makan kacang sekaligus makan atau minum madu, yaitu ibahah. Tapi kalau tidak boleh keduanya dikumpulkan bersama-sama, yaitu takhyir. Seperti tadi ya, menikahi salah satunya. Tidak boleh dua-duanya yang bersaudari. Ini. At-takhyiru ma'nahu ma laka illa hadza aw hadza. Takhyir maknanya apa? Ya, kamu tidak mempunyai, tidak memiliki kecuali ini atau ini. Ya, salah satu, yang ini atau yang ini. Tidak boleh dua-duanya. Al-ibahatu adapun ibahah lakal amrani. Ya, kamu bisa mempunyai, memiliki dua-duanya. Dua perkara, dua hal tersebut. Ini perbedaan antara ibahah dan takhyir. Ini. Hampir sama, tapi tadi ada perbedaan di situ ya. Kalau ibahah boleh dua-duanya. Dan tidak harus dua-duanya, tapi boleh, sekedar boleh dua-duanya. Artinya boleh salah satu, boleh A, boleh B, boleh dua-duanya. Itu ibahah. Tapi kalau takhyir ya hanya A saja atau hanya B saja. Itu. Ya. Lakin lau qala qailun, akan tetapi seandainya seseorang mengatakan qauluhu ta'ala ya, dalam ayat ini ucapan Allah Ta'ala, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tud'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Madza taquluna fiha, apa yang kalian katakan padanya pada dalam ayat ini, hal hiya lil ibahati aw lit takhiri, apakah itu ibahah, au dalam ayat ini apakah bermakna ibahah ataukah untuk takhyir. Ya, kafarah tadi ya, itu ibahah ataukah takhyir. Jawabannya takhyirun, adalah takhyir. Jadi salah satunya, tidak kemudian semuanya, tapi salah satu saja. Ini li'annaka idza fa'alta wahidan lam taf'alits tsani, karena jika engkau sudah mengerjakan salah satunya, lam taf'alits tsaniya, maka engkau tidak mengerjakan yang kedua, yang lainnya. Ala wajhil kafarati, dari sisi itu sebagai kafarah, ya, dari sisi itu sebagai kafarah, maka ya lakukan salah satu dari apa yang ditunjukkan dalam ayat ini, apakah memberi makan 10 orang miskin, ataukah memberi pakaian 10 orang miskin, ataukah membebaskan 1 orang budak. Pilih salah satu, tinggalkan yang lain sebagai kafarah. Ya, ini sebagai kafarahnya, salah satu saja. Tidak kemudian semuanya, tidak. Ini. Itu kalau tadi dari sisi itu sebagai kafarah ya, cukup ambil salah satu. Ini. Idza kasautahum. Kemudian jika engkau memberi pakaian kepada mereka, ba'da an at'amtahum, sesudah engkau memberi makan kepada mereka, fal kiswatu hadhihi la tu'tabaru kafaratan. Maka memberi pakaian di sini tidak dianggap sebagai kafarah. Tu'tabaru shadaqatan, tapi dianggap sebagai shadaqah. Ini. Jadi kalau itu dinilai sebagai kafarah, ya cukup salah satu saja. Memberi makan 10 orang miskin, sudah selesai. Itu cukup untuk membayar kafarahnya. Adapun ketika engkau telah memberi makan 10 orang miskin sebagai kafarah, kemudian sesudah itu engkau memberi pakaian kepada mereka, 10 orang miskin tadi, maka yang kedua ini, memberi pakaian, itu tidak dianggap sebagai kafarah, tapi dianggap sebagai sedekah. Ini. Jadi dari ini penggunaan huruf ataf au dalam ayat ini, kemudian makna au tersebut adalah takhir, maka bisa memberikan faedah, memberikan makna, memberikan hukum seperti ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini ya. Ini. Jadi kalau itu sebagai kafarah, ya cukup salah satu, dan wallahu alam diurutkan dari yang awal ini. Memberi makan 10 orang miskin itu dulu. Sudah, ya sudah itu selesai. Artinya sebagai kafarah selesai di situ. Sudah tertutupi, sudah terlunasi kafarahnya. Adapun sesudah itu engkau melakukan yang lainnya, maka itu hitungannya nilainya bukan kafarah tapi sebagai sedekah. Ini. Jadi bukan kafarah semuanya. Nih, dia memberi makan 10 orang miskin, kemudian juga memberikan pakaian dan juga membebaskan budak, semuanya diambil sebagai kafarah, tidak demikian ya, cukup satu, dan wallahu alam diurutkan dari awal itu sudah mencukupi untuk menebus kafarah tadi ini ya. Jadi dari itu bisa diketahui demikian makna au dalam ayat ini. Kemudian yang berikutnya, wa ta'ti aidan lil ibhami, dan au ini juga bisa bermakna ibham. Ya, memberikan makna, mendatangkan makna ibham. Ya, jadi makna yang berikutnya, tadi yang disebutkan baru tiga ya. Syak, takhyir, ibahah. Kemudian di sini ditambahkan ibham. Ya, sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Ya. Wal ibhamu yusamma at-tahyiru. At-tahyira. Ibham itu juga dinamakan dengan tahyir, dengan ha, ya, tahyir. Kalau yang tadi dengan kha, takhyir. Berbeda ya. Takhyir dengan kha. Kalau yang di sini ibham itu tahyir dengan ha. Idzan ta'ti li syakki wa takhyiri wal ibaha wal ibahati wa tahyiri. Jadi au itu memberi, mendatangkan makna syak, takhyir, ibahah dan tahyir atau ibham tadi. Masalan, contoh. Contoh untuk yang tahyir atau yang ibham. Yaqulu laka insanun, seseorang mengatakan kepadamu. Manil ladzi qadima, siapa yang datang? Qulta, lalu engkau menjawab. Zaidun au Amrun. Zaid atau Amr. Anta tadri, engkau tahu. Anta tadri, ini dalam keadaan engkau tahu. Man qadima, siapa yang datang? Ya. Ketika engkau ditanya ini, man qadima, lalu engkau menjawab Zaidun au Amrun. Padahal engkau mengetahui siapa sesungguhnya yang sudah datang. Lakin aradta an tahayyarahu. Akan tetapi engkau ingin untuk membingungkan dia, membuat dia bingung, membuat dia rancu. Ini. Jadi sebenarnya yang ditanya tahu. Misalkan Amr yang datang, tahu yang datang itu Amr, tapi dia menjawab Zaidun au Amrun. Tujuannya apa? Di antaranya tadi supaya yang bertanya menjadi bingung, menjadi tidak jelas dari apa yang dijawab tadi. Ini. Zaidun au Amrun. Ayyuhuma asyaddu fit tahyiri? Mana dari keduanya ini yang lebih lebih ditekankan dalam tahyir ini, dalam ibham ini? Zaidan wa Amrun mahsurun. Zaidan dan Amr ini mahsurun, ya, terbatas. Amma ghairuhu fa kullu bani Adama ghairu Zaidin. Adapun yang selainnya, maka setiap Bani Adam itu selain dari Zaid. Ini. Nah, jadi ini untuk membatasi tadi, untuk menjawab dari kalimat pertanyaan tadi, man alladhi qadama, ya, kemudian kau menjawab dengan Zaidun dan Amrun. Ya, jadi supaya tidak memberikan makna yang lain, ya, artinya hanya dijawab dengan lafadz ini. Wallahu a'lam. Ini. Kita lanjutkan ya. Idzan au ta'ti li arba'ati ma'anin. Jadi au itu mendatangkan empat makna, memberikan empat makna. At-tahyiru, ya, tahyir atau ibham. Kemudian takhyir. Kemudian syak. Dan yang keempat adalah ibahah. Ini. Baik. Dan untuk mengetahuinya, ya, tentunya tadi dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Ya, mana ini makna tahyir, mana yang makna takhyir, mana yang syak, dan mana yang ibahah, sesuaikan dengan konteks kalimatnya, dengan siyaqul kalam. Ya. Yang berikutnya, atau ada yang ditanyakan sebelumnya? Apa? Mahsurun itu dibatasi. Jadi Amrun ini untuk membatasi, artinya memberikan pilihan hanya Zaid dan Amr, bukan selain dari keduanya, karena kan banyak di antara manusia itu banyak sekali nama-nama dan seterusnya, maka ini dibatasi dengan Zaidun dan Amrun saja supaya tidak terlalu luas cakupannya. Wallahu alam. Jadi membuat rancu, membuat tidak jelas, tapi tetap dengan batasan, ya, ini atau ini, itu saja, tidak kemudian makna atau cakupan yang luas, tidak. Wallahu alam. Ini yang mungkin yang dimaksud oleh Syekh. Jadi di sini tidak ada makna ini, ya, kayak nanya balik ini, yang Zaid atau Amr. Maksudnya? Yang pertanyaan awal kan manil ladzi qadima, terus Syekh katakan yang Zaid atau Amr gitu. Jadi nggak nanya balik dalam arti seperti itu. Tidak nanya balik. Ya, untuk mengaburkan aja. Untuk mengaburkan, untuk merancukan itu saja. Ya, tujuannya ya sesuai sesuai dengan yang menjawab, ya, mungkin ya banyak alasannya, mungkin ya untuk mengaburkan sesuatu atau supaya tidak jelas itu banyak alasan, tapi yang jelas tidak menjawab secara jelas itu saja. Jadi ini atau itu. Siapa yang datang? Ya mungkin Zaid atau Amr itu saja. Padahal dia tahu mungkin yang datang Zaid atau Amr. Jadi bukan untuk bertanya balik, bukan. Tapi sekedar untuk mengkaburkan jawaban ini. Tentang tujuannya mengapa dia mengkaburkan, yaitu yang tahu yang menjawab tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya, kita lanjutkan. Huruf ataf yang berikutnya yakni am. Am ta'ti aidan harfa atfin. Am ini juga memberikan atau merupakan huruf ataf. Wa hiya aidan kathiratun. Dan dia ini juga banyak. Maksudnya maknanya banyak. Am ini termasuk huruf ataf dan memberikan banyak makna. Contoh salah satunya dalam ayat ini di surah Al-Baqarah ayat ke-6. sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Ya, sama saja atas mereka, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataukah engkau tidak memberikan peringatan pada mereka. Ini contoh am ya dalam ayat ini. Kemudian tentang makna ataupun keadaan faedah dari am, di sini dijelaskan oleh Syekh, wal muradu bi am al-atifati, yang dimaksud dengan am al-atifah, am yang merupakan huruf atof, ya, adalah am al-muttasilatu, adalah am muttasilah, ya, bi khilafi am al-munqati'atu, berbeda dengan am munqati'ah. Ya, jadi am itu ada beberapa faedah, di antaranya am muttasilah dan am munqati'ah. Nah, yang termasuk huruf ataf itu yang am muttasilah. Fal muttasilatu bimakna au. Ya, yang muttasilah, am muttasilah itu yang bermakna au. Ya. Wal munqati'atu bimakna bal. Adapun am yang munqati'ah itu yang bermakna bal. Fatakunu lil idrobi. Nah, bal ini maknanya untuk idrob. Idrob itu berpaling, memalingkan sesuatu dari asalnya dipalingkan ke yang lainnya, dari yang awal dipalingkan ke yang B, yang akhir yang lain. Ini idrob, memalingkan sesuatu. Itu bal ya. Ini. Wa misaluha qauluhu ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala di surah At-Tur, am yaquluna sya'irun. Ini ya, am yaquluna sya'irun, dijelaskan di sini, fa idza kana ma ba'daha mu'adilan lima qablaha fahiya muttasilatun. Jika kata yang sesudah am, jika kata atau kalimat yang sesudah am itu mu'adil, setara, sebanding, sejajar, lima qablaha dengan yang sesudahnya, fahiya muttasilatun, maka dia itu muttasil. Jadi ada am, kemudian yang sesudah am itu nanti sejajar, sebanding ya, dengan yang sebelum am, maka am di sini adalah am muttasilah. Wa in kana ghairu mu'adilin, dan jika itu tidak sejajar, tidak sebanding, tidak setara ya, lahu dengannya, antara yang sesudah dan sebelum itu tidak sebanding, tidak setara, falaisat bimuttasilatin, maka itu bukan muttasilah. Berarti yang mungkotiah tadi. Ini ya, untuk membedakan am muttasilah dan am mungkotiah, perhatikan. Kalau yang sesudah dengan yang sebelum itu sama, sejajar, setara, maka berarti amnya muttasilah. Tapi kalau itu tidak sejajar, tidak setara, antara sebelum dan sesudah am, maka berarti di situ amnya mungkotiah. Tadi sudah disebutkan, kalau muttasilah itu bermakna au, semakna dengan au. Adapun yang mungqati'ah itu bermakna bal. Jadi memalingkan pada yang lain. Itu makna dari bal. Baik. Dalam ayat ini tadi, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Ya. Atau ya, tetapi mereka mengatakan sya'ir, seorang penyair. Ini seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun. Kita menunggu. Menunggunya. Raibal manun. Pada. Peredaran waktu. Peredaran masa. Sampai atau wallahu alam. Nanti bisa dilihat di terjemahannya. Ya, atau di tafsirnya. Tentang am di sini. Syahidnya pada ayat ini tentang am. Hadihi mungqati'atun. Ini. Am dalam ayat ini mungqati'ah. Ya. Berarti am yang bermakna apa? Bal. Yang memalingkan pada yang lain. Kenapa? Li'anna ma ba'daha la yu'adilu ma qablaha. karena yang sesudah am ini tidak setara, tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Ini. Dan tentunya karena ini terkait dengan ayat ya, dilihat secara lengkap ya, dari ayat sebelumnya, ayat ini dan ayat sesudahnya supaya lebih jelas makna dari am ini. Di sini kemudian disebutkan ayat yang berikutnya yang lebih lengkap, yang kelanjutan dari ayat tadi. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun ya. Qul tarabbasu, ayat yang ke-31, qul tarabbasu, katakanlah ya, tunggulah oleh kalian, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, karena sungguh aku bersama kalian itu termasuk, aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada ya, am kemudian ahlamuhum di sini akal-akal kalian atau pikiran-pikiran kalian itu memerintahkan kalian dengan ini. Am hum qaumun taghun, am ataukah mereka itu kaum yang melampaui batas. Ini hal amruhum, apakah amruhum ya, perintah mereka, amru ahlamihim yakni perintah dari pikiran-pikiran mereka itu, mu'adilun liqaulihim syairun, itu setara sebanding dengan ucapan mereka syair. La, tidak ya. Ini jadi ta'muruhum ahlamuhum bihada, apakah ini sejajar, sebanding, sama dengan syairun tadi, yaquluna syairun? Tidak, ini tidak sebanding, tidak sejajar. Maka am di sini itu mungqati'ah. Jadi am yang bermakna bal. Ini. Kemudian berikutnya, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun? Hadhihi yuhtamalu an takuna mungqati'atan aw muttasilatan. Ini memungkinkan am itu bermakna mungqati'ah atau muttasilah. Walakin adh-dhahira annaha munqati'atun, akan tetapi yang zahir, yang tampak, am itu munqati'ah. Ya. Yakni adraballahu 'anil awwali, yakni Allah itu memalingkan dari yang awal. Ya, Allah memalingkan dari yang awal. Li'anna ahlamahum lam ta'muruhum, karena akal-akal mereka tidak memerintahkan pada mereka. Summa asbata annahum qaumun taghun, kemudian Allah menetapkan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang melampaui batas. Ini. Ya. Ini tentang am. Jadi ada am muttasilah dan munqati'ah. Ini. Fahuna di sini naqulu, kita katakan am harfu atfin. Am itu adalah huruf atf. Atfu jumlatin ala jumlatin, mengatafkan kalimat pada kalimat. Contoh, sawa'un ja'a zaidun am amrun, sama saja zaid yang datang ataukah amr. Sahihun ini benar. Contoh kalimat, sawa'un ja'a zaidun au amrun, zaidun am amrun, ini benar. Naqulu, kita katakan am harfu atfin. Am di sini adalah huruf atf. Wa amrun ma'tufun ala zaidin. Amr, amrun ini diatafkan pada zaidin, pada zaid. Wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un. Ya, isim yang diatafkan pada marfu', maka dia marfu'. Ya, amrun diatafkan pada zaidun. Zaidun marfu', maka amrun juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi dalam contoh kalimat ini, sawa'un ja'a zaidun am amrun, ini am yang muttasilah, am yang bermakna au. Kenapa? Karena antara sebelum am dan sesudah am itu setara, sebanding, zaidun dan amrun. kan sama, setara, artinya itu sama-sama isem, ya, semakna, menunjukkan nama, setara, sebanding. Nah, ketika demikian, maka menunjukkan am di sini adalah am muttasil, am yang bermakna au. Adapun kalau itu tidak setara, tidak sebanding, seperti dalam contoh ayat tadi, maka itu am mungkati'ah, am yang bermakna bal. Dan am yang mungkati'ah itu tidak termasuk huruf ataf. Jadi yang termasuk huruf ataf adalah am yang muttasil, yang ada contoh kalimat itu tadi ya, sawa'un ja'a zaidun am amrun. Ini. Maksudnya setara sebanding bagaimana? Kalau dari ayat tadi ya, am yaquluna sya'irun. Di situ am, kemudian yaquluna, ya, fi'il mudhari', ya, untuk ghaib, ya, jamak, ya, yaquluna. Kemudian pada am yang berikutnya, am ta'muruhum, ya, ta'muruhum, ya, fi'il mudhari' juga, tetapi fa'alnya berbeda dengan yaquluna. Ya, ini tidak sebanding, tidak setara. Ya. Juga pada am yang berikutnya, am hum qaumun taghun. Sesudah am apa? Hum. Ya, dhamir hum. Atau di sini kedudukannya sebagai mubtada. Hum qaumun taghun. Hum mubtadanya. Qaumun khabarnya. Ini tidak sama, tidak sejajar, tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Am ta'muruhum ahlamuhum. Ta'muru itu fi'il, ahlamuhum, ahlamu fa'ilnya. Yang satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah, kan berbeda, tidak sebanding, tidak setara. Itu yang dimaksud demikian ya. Ya, menunjukkan apa? Berarti am ini mungqati'ah. Sehingga tidak termasuk huruf ataf. Tetapi kalau dalam contoh kalimat yang terakhir tadi, sawa'un ja'a zaidun am amrun, ini setara sebanding, sama-sama isem, zaidun amrun, ya. Maka dia muttasil. Jadi sebanding setara tadi dilihat dari bentuknya, apakah kata atau kalimat itu sama atau tidak. Mungkin sama-sama isem, atau sama-sama fi'al, atau tadi jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah, atau jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah, itu setara sebanding. Tapi kalau berbeda, yang satu isem, yang satu fi'al, yang satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah, itu berarti tidak sebanding, tidak setara, tidak mu'adil. Sehingga itu mungkati'ah. Ini ya. Baik. Baik. Kita tambah lagi ya, satu lagi. Huruf ataf yang berikutnya, wa imma. Imma harfu atfin. Imma ini huruf ataf. Ini yang dinyatakan oleh mu'allif. Wahia mahallu khilafin bainal ulama'in nahwi. Dan itu ada tempat perbedaan di antara ulama' nahwu. Minhum mangkala, di antara mereka ada yang mengatakan innaha harfu atfin, bahwasannya imma ini adalah huruf ataf. Fatakulu, sehingga kau katakan misalnya ja'a imma zaidun imma amrun. Telah datang, bisa jadi zaid, bisa jadi amr. Mungkin Zaid, mungkin Amr. Jadi maknanya seperti itu ya. Ja'a imma Zaidun imma Amrun. Jadi telah datang, bisa jadi itu Zaid, bisa jadi itu Amr. Wa yaj'aluna imma Amrun bimakna au Amrun. Dan mereka mendatangkan, mereka menjadikan imma Amrun ini semakna dengan au Amrun. Jadi imma di sini semakna dengan au. Jadi datang Zaid atau bisa jadi Amr. Ini. Wa ba'dhum, sebagian mereka, sebagian ulama nahwu mengatakan, menyatakan angkara antakuna imma harfa atfin, ya, mengingkari, ya, sebagian ulama nahwu itu mengingkari bahwasanya am itu huruf ataf. Wa qala inna imma la ta'ti illa maqrunatan bil waw, dan mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya imma itu tidak datang kecuali tersambung dengan wawu, terkait dengan wawu. Wahina idzin yakunul atfu bil wawi, dan ketika itu atafnya itu dengan wawu. La bi imma, tidak dengan imma. Jadi yang mengatafkan itu wawunya, bukan imma. Ini alasan yang disampaikan oleh sebagian ahli nahu yang mengingkari bahwasannya imma itu huruf ataf. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya dalam ayat ini, fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Maka jika kalian bertemu mereka orang-orang kafir, maka fa darbar riqab, ya, maka pukullah tengkok-tengkok mereka, hatta idza askhantumuhum, sampai jika kalian mengalahkan mereka, fashuddul wasaq, maka tawanlah mereka itu. Fa imma mannam ba'du, adapun sesudah itu bisa jadi engkau bebaskan, wa imma fida'an, dan bisa jadi dengan tebusan. Jadi maknanya kira-kira demikian, lebih tepatnya bisa dibuka di mushaf nanti, ya, di terjemahan Al-Qur'an ini. Di sini dalam ayat ini, fida'an hadhihi ma'tufatun ala mannan. Fida'an ini diatafkan pada mannan. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Jadi fida'an diatafkan pada mannan. Lakin mal atifu, akan tetapi apa atafnya? Apa huruf atafnya? Apa yang mengatafkan fida'an pada mannan tersebut? Al wawu, adalah wawunya. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'an. Jadi wawunya itu yang mengatafkan, bukan imma. Wal muallifu rahimahullah minal ladzina yarawna annaha atifatun. Adapun muallif Ibnu Ajurm, semoga Allah merahmati beliau, termasuk yang berpendapat bahwasanya imma itu atifah. Walakin as-sahiha, adapun yang sahih, annaha laysat harf atfin, bahwasanya imma itu tidak termasuk huruf ataf, bukan huruf ataf. Innama hiya harfu tafsilin faqat. Hanya saja imma itu adalah huruf tafsil, ya, untuk merinci, ya, imma zaidun wa imma amrun, ya, untuk dirinci, bisa jadi itu zaid dan bisa jadi itu amr, ya, diperinci, diperjelas, ini itu tafsil, ini bukan ataf. Yang mengatafkan apa? Wawunya. Ini wa amma antakuna harfa atfin fala, dan imma itu menjadi huruf ataf, maka tidak demikian. Ya, dikatakan imma itu menjadi huruf ataf, termasuk huruf ataf, maka tidak demikian. Li'annaha la ta'ti illa maqrunatan biharfil atfi, karena imma itu tidak hadir, tidak datang kecuali terhubung, tersambung dengan huruf ataf, yakni wawu. Ini wa yakunul atifu dzalikal harfa lahiya, dan yang mengatafkan atau huruf atafnya itulah yang menjadi wa yakunul atifu dzalikal harfa, dan huruf itulah yang mengatafkan, huruf wawu itu, ya, dalam hal ini wawu, ya, jadi huruf itu yaitu wawu itulah yang mengatafkan, bukan imma. La hiya, bukan imma. Ini jadi di sini ada khilaf di antara ulama tentang imma. Adapun Ibnu Ajurum menyatakan ini termasuk huruf ataf, adapun yang dirojehkan oleh Syekh ini bukan huruf ataf dengan dalil ini tadi. Jadi yang menjadi ataf itu wawunya, karena penggunaan imma selalu terkait dengan wawu. Ya, ini jarang sekali tanpa wawu. Ya, penggunaan imma tanpa wawu itu amat jarang sekali. Selalu dikaitkan dengan wawu. Ini. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu, sampai imma. Masih ada beberapa huruf ataf, ada bal, kemudian la, dan hatta. Ya, masih ada 3 huruf ataf yang belum dibahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.